Baik, pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat ukhuwah yang Allah berikan. Hari ini kita melihat banyak anak muda yang berdesak-desakan mengisi masjid Nurmat. Dan ini mudah-mudahan semua teman-teman yang sudah bersusah payah untuk datang meramaikan masjid ini digolongkan oleh Allah nanti di akhirat termasuk satu dari 7 golongan yang dapat naungan Allah di padang mahsyar. Kan kata Nabi di padang mahsyar itu ada 7 golongan yang bakalan dapat naungan Allah. Salah satu dari 7 golongan itu yang nomor 2-nya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda single. Ada kata single-nya enggak sih? Soalnya dalam Islam itu kalau belum menikah disebut anak muda. Kalau udah menikah jadi dewasa. Jadi kalau kita pengen cepat dewasa, nikah. Kalau udah usia 40 belum nikah, pengennya sih muda gitu ya. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah atau tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Karena ngelewatin masa muda dalam keadaan istiqomah itu sesuatu. Beda dengan orang yang udah nikah, udah punya anak, istiqomah. Kadang-kadang kalau misalnya imannya lagi drop, imannya lagi lobet, nanti dikuatin sama tethering iman dari istrinya. Jadi kalau dia habis kuota misalnya, iman kan naik turun tuh. Atau kayak sinyal gitu kan. Kalau lagi dekat sini ya kuat sinyalnya teh. Kalau dia dari dia kayak lost sinyal, putus-putus. Ya kenapa saya jadi tulalit ya, jauh dari kamu gitu ya jadi. Karena sinyalnya putus-putus. Kalau udah punya pasangan, iman kita lagi drop, baterai kita lagi lobet, itu masih bisa dapat charging atau tethering dari pasangan. Makanya ujiannya gak seberat yang masih single, yang masih sendiri. Sedangkan orang yang masih sendiri, kalau imannya lagi drop, harus berusaha dia harus berusaha mencari tempat untuk ngecas iman dia. Salah satu tempat itu adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita bisa mendapatkan data gratis atau kuota gratis, terus bisa sambil charging juga banyak colokan listrik di situ teh. Dan itu butuh effort daripada sekedar di sebelah kita ada istri kita yang ngasuh. Ya udah pakai baterai aku aja atau pakai handphone aku aja. Kalau ini kita harus give effort sendiri untuk mencari charging dan mencari wifi gratis. Artinya gak mudah. Sehingga orang yang masa mudanya dia habisin buat ngecas iman, nyari tempat-tempat ngecas hatinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat akan memberikan bagi mereka naungan yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebayang kalau misalnya kita lagi di padang mahsyar. Jadi cerita padang mahsyar itu teman-teman banyak. Ada banyak adegan yang terjadi di padang mahsyar. Salah satu adegannya ketika di padang mahsyar ada saatnya orang dalam keadaan sangat kepanasan. Sampai maaf ada yang saking panasnya dia mandi dengan keringatnya sendiri. Bahkan sebagian ulama ada yang bilang dia berenang-renang di antara keringatnya sendiri. Jadi kan dia lagi jalan gitu kepanasan gak kuat sampai akhirnya dia mandi dengan keringatnya sendiri. Tidak ada penghalang antara dia dengan matahari. Dan matahari pada mahsyar lebih besar daripada matahari bumi, daripada matahari yang sekarang. Eh, by the way, pada mahsyar itu gimana? Pada mahsyar itu ya, sekarang kan belum ada. Yang udah ada surga neraka itu udah ada. Kalau pada mahsyar belum ada, kenapa? Karena pada mahsyar itu bumi yang sekarang dibentuk lagi sama Allah dengan bumi yang baru. Makanya Allah berfirman di akhir surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawat. Hari ketika ard itu bahasa Arab terus jadi bahasa Inggris dan bumi. Itu beneran bahasa Arab yang diserap jadi bahasa asing. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardh, hari ketika bumi yang lama diganti dengan bumi yang baru. Jadi bumi yang kita injak sekarang, yang kita berpijak di atasnya, nanti ketika sudah Allah hancurkan dengan hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dunia ini kosong. Tidak ada kehidupan se 500 tahun. 500 tahun. Ada yang bilang 500 ribu. Allah Alam yang jelas selama aja dalam keadaan tidak ada kehidupan. Kayak kata Allah di surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia itu fan. Dalam bahasa Arab ya, bukan bahasa Inggris. Mungkin itu juga diserap dari bahasa Inggris secara artinya have fun gitu. Have fun artinya mendapatkan kefanaan gitu. Have fun adalah mendapatkan kefanaan. Yuk have fun yuk. Enggak lah, saya mah have bapak gitu ya. Pengen kekal. Kekal itu gimana? Kekal di surga. Kalau di dunia pasti have fun-nya itu fun. Artinya have fun gak bakal lama-lama. Have fun sebentar udah gitu pasti selesai. Kayak kita nonton, baru nonton sebentar udah habis filmnya. Baru nonton bola sebentar udah injury time. Baru jalan sebentar udah sampai tujuan, udah lelah. Baru makan sebentar udah kenyang. Fun di dunia itu cuma sebentar. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang di dunia itu pasti akan binasa. Gak ada yang tersisa. Semua yang di dunia itu pasti akan binasa. Apapun yang kita genggam di dunia itu suatu saat akan kita lepaskan. Apapun yang kita pakai di dunia suatu saat akan tergantikan. Artinya dunia ini akan Allah buat binasa, kosong, tidak ada kehidupan sekitar 500 tahun lebih. Dan waktu itu cuma ada Allah Subhanahu wa taala yang bawa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Cuma Allah. Dan dalam keadaan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya mengulang lagi penciptaan dari ketiadaan menjadi ada. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua unsur-unsur bumi yang sudah hancur. Allah mengumpulkan semua unsur-unsur bumi yang sudah hancur, planet segala macam. Begitu juga bintang-bintang, jadilah bumi yang baru, namanya Padang Mahsyar. Tanah pertama yang dipakai oleh Allah untuk membuat Padang Mahsyar itu adalah tanah Palestina. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, hari ketika manusia dipanggil dari min makanin qarib, dari sebuah tempat yang dekat, yaitu tanah Palestina. Tanah Palestina itu akan Allah ambil dari sekian kehidupan yang sudah kosong. Allah ambillah sisa-sisa dari tanah Palestina. Kemudian dari tanah ini kemudian Allah ciptakanlah sebuah bumi yang besar, jauh lebih besar daripada bumi yang kita tinggal sekarang, disebut dengan bumi mahsyar. Orang Indonesia bilangnya padang. Kalau bahasa Arab namanya Ardul Mahsyar. Mahsyar kan bumi mah mahsyar. Itu jauh lebih luas dari sekarang. Kemudian bintang-bintang Allah kumpulkan menjadi sebuah matahari yang lebih besar daripada matahari kita sekarang. Dan jaraknya lebih dekat daripada sekarang. Bayangin bumi yang luas tapi gersang, matahari yang besar dan dekat, disitulah tempat tinggal kedua kita setelah punya bumi. Jadi bisa dibilang kehidupan manusia itu paling nyaman pertama di surga, kedua di dalam rahim ibu, dan ketiga di bumi. Yang lain tidak ada yang nyaman kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikubur di padang mahsyar, di sirat, banyak banget adegan-adegan yang harus kita lalui. Salah satunya mahsyar, Ardul Mahsyar. Tinggal bangkit dari kubur. Nah, Allah ciptakan semuanya, bumi mahsyar sudah ada, besar banget. Kenapa besar banget? Karena bumi ini, bumi mahsyar ini harus bisa menampung manusia dan jin. Dan by the way-nya lagi, yang dihisap itu bukan cuma manusia, jin juga dihisap. Dan jin lebih banyak jumlahnya daripada manusia. Soalnya jin itu gak ada program-program KB segala macam. Jumlahnya lebih banyak, ukurannya lebih gede. Bayangin jin, ada yang ukurannya itu sebesar burung. Jadi kalau misalnya kita berdiri sebenarnya gak sengaja kesenggol, injak itu kan apaan sih, ternyata manusia gitu. Jin kan di zaman Nabi Iman, jin pernah ya udah masuk Islam terus pengen sholat bareng dengan kita. Nanti teman-teman baca di kisah-kisah di Al-Quran, terutama surat jin dan beberapa surat lain yang berkisah tentang mereka. Ketika jin masuk Islam itu, jadi ceritanya si iblis kan pelajarnya jin, istananya atau singgasananya ada di laut. Karena Allah tentukan begitu, manusia tinggal di darat, jin tinggal di laut. Walaupun sesekali touring juga sih ke darat, kayak kita touring juga ke laut. Dan touringnya mana ke daratan, udah lama gak megang tanah gitu, pergi ke daratan. Cuman sekedar traveling doang, habis itu balik lagi ke laut. Jadi kalau kita senangnya ke pantai, mereka justru senangnya ke gunung. Tapi gunung itu bukan tempat tinggalnya jin, itu tempat kayak off-roadnya jin lah. Manusia juga suka ke gunungnya, ya sama lah pokoknya. Jadi ke gunung. Nah, suatu ketika iblis melihat kayaknya ada hal yang aneh terjadi di langit. Biasanya iblis tuh suka nyuri-nyuri berita dari langit. Jadi dia kepo gitu ke langit. Ini langit lagi ngapain ya? Lagi ada postingan apa? Dia kepo. Begitu langit mau ngeposting sesuatu, dia udah haters duluan gitu. Dia posting apa-apa. Itu kan kerjaan jin banget kan, jadi hatersnya langit. Pokoknya langit lagi nyiapin mau posting sesuatu, dia udah nge-haters duluan. Udah komen, udah apa di postingannya sendiri. Sehingga dia berharap postingan-postingan langit itu ketutup sama viralnya postingan jin. Jadi, adu eksis. Nah, akhir-akhir ini iblis ngerasa kayak susah banget ngomongin-ngomongin langit. Soalnya kalau dulu kan langit itu open, kalau sekarang harus request dulu baru bisa masuk. Jadi gak bisa semuanya masuk, udah di lock gitu. Gak semuanya bisa masuk. Aduh, kok langit sekarang lock ya? Dulu gak open, siapa aja bisa buka gitu. Akhirnya iblis curiga nih ada apa nih? Kayak ada hal yang penting banget. Kok semua apa videonya di YouTube dihapus? Ya curhat. Kok gini, kok gitu. Jadi jinnya penasaran. Akhirnya si iblisnya ngirim pasukannya ke bumi, ke daratan untuk mencari tahu berita. Kalian pergi ke ini, cari-cari berita, cari tanah-tanah yang ada di daratan, terus bawa ke saya. Diutuslah sekitar 7 jin. Dan 7 jin ini jin-jin yang apa, generalnya lah, yang bintang 4-nya diutus, dikirim ke daratan. Tugasnya ngapain? Ngambil tanah di daratan. Ada yang ke Lampung gitu, ada yang ke Indonesia, ada yang ke Irak, ada yang ke Yaman, ada yang kemana-mana pokoknya. Nah, salah satunya ada yang ke Mekah. Ngambil tanah Mekah, dibawa ke samudra, ke laut. Jadi kayak ada satu tempat gitu, isinya tanah, sampel-sampel tanah yang ada di daratan. Ditulis di situ, Palestina, Mekah, gitu ya. Pokoknya ditulis di sampel-sampel tanah. Ketika sampai di hadapan iblis, iblis kemudian mengenes tanah ini. Dia cium satu-satu. Dia hirup aroma dari tanah itu dan dia tahu. Dia hirup, wah ini tanah mineralnya sekian atau apa, kalau dalam bahasa teknologi sekarang apa, dalam bahasa saya. Dia hirup satu-satu, pas ketemu dengan sampel tanah Mekah, dia hirup, dia langsung kaget, wajahnya merah, gemetaran, keringat dingin. Terus anak buahnya nanya, wahai baginda, ada apa gitu? Kata jin, kalian dapat dari mana tanah ini? Kata anak buahnya, saya dapat tanah ini dari Mekah. Kata iblis, saya mencium aroma kenabian di tanah ini. Jadi kenabian itu ada aromanya bagi jin. Saking pekanya jin terhadap masalah-masalah ini, saya mencium aroma kenabian di tanah ini. Pasti tanah ini pernah diinjak oleh seorang nabi yang terakhir, dan dia adalah musuh besar kita. Sebelum dia eksis, coba kalian datang ke sana, halang dakwah dia. Daripada dia terlanjur jadi santri kan, sebelum dia eksis, sebelum dia rame, udah halangi. Kalau perlu kalian hack tuh akun-akun dia, kirim izin menghack dakwah nabi. Pas jin datang pengen ngehack dakwah nabi, nabi lagi baca Quran. Jin yang tadi niatnya buruk pengen menghalangi Nabi, pengen mencelakai Nabi, pas dengerin Nabi baca Quran, mereka langsung terkesima, jatuh hati dengan bacaan Al-Quran. Ini indah banget ya, ini judul lagunya apa sih, gitu, lagi nyari-nyari apa gitu. Biar gua nyari di googling, nanti tahu bisa download misalnya. Nyari ini lagu apa sih, kok enak banget didengar, kayak lagi baru ya. Oh sekarang heboh, ini lagu terbarunya Alan Walker ya sih. Oh lagi apa gitu, lagi heboh gitu kan, lagi ngehit banget. Ini lagu di mana dan segala macam. Mereka kagum gitu, lama-lama oh, kita dengar lagi, dengar dengan jarak dekat. Dengar terkesima, gak lama kemudian akhirnya Allah kasih hidayah kepada nabinya. Tujuh jin ini tiba-tiba masuk bisa disebutkan di dalam surat jin. Itu story behind the scene yang surat jin. Jadi sebelum surat jin turun kayak gitu tuh adegannya. Jinnya tuh sebetulnya awalnya pengen mencelakai Nabi, menghalangi dakwah Nabi, pengen ngehack akunnya Nabi. Dan malah jatuh cinta, akhirnya jadi followers. Follow, ini keren nih kayaknya nih. Postingannya tuh banyak booster-boosternya gitu ya. Nabi kan booster semua isi kata-kata beliau kan ya. Kalau saya boosternya harus diedit, itu juga belum maksimal. Kalau Nabi setiap berucap pasti booster. Spiritual booster, hati apa, main booster banget. Akhirnya jadilah followers Nabi, 7 jin. Hari mereka jadi followersnya Nabi, mereka langsung nge-DM ke Nabi, ya Rasulullah. Kasih apa tugas? Langsung DM Nabi. Nabi bilang, tugas saya itu tugas hari ini, dakwah. Jadi bukan ibadah, tapi dakwah, sudah. Oh ya udah siap, langsung pulang. Ada yang balik ke Irak, ke kaumnya, ada yang balik ke Yaman, masing-masing jin ternyata jin dari negeri yang berbeda-beda, beda komunitas gitu. Satu ada jin yang sebelumnya, misalnya komunitas A, B, C, sampai Z. Setelah beberapa lama kemudian, datang lagi, ternyata masing-masing dari 7 jin ini datang bawa ribuan jin yang pengen bersyahadat di depan Nabi SAW. Akhirnya mereka janjian sama Nabi, ya Rasulullah, kamu udah siap nih, ada ribuan jin yang pengen syahadat. Itu kita bikin tablik akbar gitu, gitu. Yang bisa syahadat basal. Bikinlah janjian, kapan disiapin segala macam, kepanitiaannya tuh jin, gitu ya. Nah, Nabi perform kan, pengen menasihati para jin. Nabi bawa, pengennya pas perform tuh bawa satu asisten. Tanya-tanya ke sahabat, siapa yang bisa jadi asisten saya pengen perform. Perform gimana ya Rasulullah? Di depan jin. Sahabat diam semuanya, gak ada yang dekat tangan. Mau manajer, jadi manajer Nabi, tapi performnya di stage-nya jin. Siapa yang berani coba? Para sahabat diam aja gini. Akhirnya Nabi melihat, lah mungkin waktu itu gak ada Umar ya. Kalau ada Umar pasti gua aja lah Rasulullah. Kalau majin mah gampang itu mah jin, kalau Umar lewat aja gak pergi lewat kan. Cuman kayaknya gak ada Umar di situ. Kalau yang jelas orang sahabat diam. Terus akhirnya karena sahabat nggak ada yang mengangkat tangan berinisiatif pengen jadi asisten Nabi, Nabi nunjuk kamu aja deh Abdullah, seorang anak muda dan masih single, agar tetap aja anak muda, namanya Abdullah bin Mas'ud dan dia itu penghafal Quran. Abdullah bin Mas'ud itu kalau menghafal Quran dengar sekali hafal. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim ya kalau kita kan berulang-ulang belum tentu hafal, dia sekali dengar langsung hafal. Ini ada kemudian terbaik kata Rasulullah SAW. Ah saya ya ya berarti agak ragu-ragu gitu aku mau ketemu masjid dibawa sekolah jalan ke tengah padang pasir. Dan ini acara lokasi tabligh akbarnya tuh gak boleh di dekat-dekat manusia, bahaya kalau nanti jinnya terlalu euforia gitu, terlalu apa, kadang-kadang baru hijrah kan jinnya juga kan ya, baru hijrah dosanya banyak, tiba-tiba ya apa, kapan lagi, apa segala macam, mabuk-mabuk kan bahaya ke manusianya. Akhirnya acaranya itu di tengah pada pasir, bawa Allah udah jalan jauh, malam hari tiba-tiba Nabi berhenti di sebuah tempat di dekat lokasi tadi, kurang lebih sekitar 100 meter dari lokasi. Nabi bilang ke Abdullah, Pak Abdullah tunggu di sini ya. Oh di sini harus ya, kamu di sini aja, jangan kemana-mana. Abdullah berdiri di situ, kemudian Nabi membuat lingkaran di sekeliling tubuh Abdullah dan tangan beliau membuat gini. Ini mirip-mirip kayak film Tuhan dari gitu. Jadi ceritanya itu cerita kolosal. Nah Abdullah di situ terus dibuat lingkaran sama Nabi. Nabi kokan kami kayaknya lagi berzikir menyebut nama Allah. Terus Nabi bilang Abdullah, apapun yang terjadi, kamu jangan pernah keluar dari sini. Jadi orang-orang Hollywood kalau bikin film-film kolosal tentang elf, tentang orc, tentang apa gitu-gitu, itu pasti terinspirasi dari cerita-cerita para nabi. Apapun yang terjadi, kamu nggak boleh keluar dari lingkaran ini. Karena kalau kamu keluar, saya nggak tahu apa yang akan terjadi sama kamu. Siapa saja, mulai Nabi jalan, terus berhenti 100 meter dari jaraknya Abdullah. Tiba-tiba terdengarlah suara-suara yang aneh di langit. Suara berisik sekali berpasang. Makin lama makin berisik, datang pasang-pasang hitam yang terbang-terbang terus bola-bola api, kemudian kayak hewan yang lari-lari. Wah pokoknya rame aja, tiba-tiba padang pasir yang sepi jadi pasang malam. Rame tiba-tiba tuh. Dan pasang malam jin. Tapi gak ada biang lala, apa segala macam serobotan. Soalnya jinnya gak bawa anak kecil, jin dewasa. Gak ada apa, roller coaster, ah jin naik roller coaster sih. Di pasar malam rame aja tuh, semua jin ngumpul. Bayangin satu jin ukurannya satu gun, ada ribuan jin. Itu pada pasien penuh. Dan Abdullah bin Mas'ud ngerasa kayak banyak jin yang ngelangkahin dia, hampir aja nginjak-nginjak dia. Di antara Abdullah tuh banyak jin lewat, jadi kayak serangan jin, Abdullah di tengah-tengahnya. Bayangin ada sekelompok elf atau yang manusia-manusia kayak apa gitu yang di film-film kan, yang lari seketika pengen menyerang musuh. Itu di tengah-tengah mereka itu ada Abdullah bin Mas'ud, anak muda, ukuran badannya kecil banget, sampai kakinya Abdullah aja di diledekin sama orang kafir itu kaki burung belibis. Saking kecilnya postur Abdullah di antara jin. Itu bikin Abdullah khawatir dan takut banget, shock gitu. Hampir aja Abdullah lari keluar dari garis itu. Pas dia mau keluar, gimana nih? Mau melarikan diri, dia teringat kata Rasulullah, jangan keluar dari garis ini apapun yang terjadi. Dia istiqomah di situ. Nah, akhirnya jin kumpul, Nabi ditutup oleh jin yang banyak banget, awas di sekeliling Rasulullah. Sudah rapi semua selesai, tiba-tiba jin itu kemudian mereka berbayang kepada Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Jin serentak kepada pasir, pada pasir serentak bersyahadat kepada Allah dan Rasul. Setelah selesai syahadat, jin punya dikasih sesi juga. Jadi ada sesi tablik, ada sesi tanya jawab. Jadi Itu kalau dianalogikan dengan bahasa kita ya. Emang kayak gitu kejadiannya. Pernah beres sana, Nabi nasihatin, dan itu Rasulullah curhat kan. Tapi insya Allah gak ada yang minta selfie sih intinya kan. Rasulullah selfie kan, saya mau posting, Rasulullah follow back dong, gitu-gitu kan. Cuman, jangan doa. Ada jin bilang, ya Rasulullah, kami tuh di tempat Nabi masih suka berantem antarnya. Jadi jin juga punya geng gitu. Masih suka berantem antar geng, perangkatan kelompok gitu. Ya Rasulullah gimana dong? Dia itu udah hijrah, saya udah hijrah. Tapi saya belum bisa melupain masalah kita. Akhirnya diambil dua jin oleh Nabi, didamaikan. Kalau gak usah berantem kayak dulu lagi, capek tau gak? Nah ratusan tahun kalau kalian berantem terus saling ngobrol. Ya Rasulullah, akhirnya dua jin ini pelukan, jadi sahabat. Yang tadinya dua geng jadi satu geng. Beres, pulang. Datang lagi jin berikutnya. Ya Rasulullah, seru. Nah, ada jin juga curhat masalah jomblo gitu. Sebelum nikah, pengen nikah menyempurnakan setelah agama. Akhirnya Nabi memberi dia nasihat untuk nikah. Udah, gak usah khawatir, datangin aja. Kalau ditolak, datangin lagi. Ditolak sampai dia capek doang. Jangan sampai kita capek datang, biarkan dia yang capek nolak. Gara-gara capek nolak, udah deh terima aja deh. Alhamdulillah kan. Gak apa-apa awalnya pakai kata deh gitu, yang kesannya kayak terpaksa gitu ya. Tapi insya Allah nanti kalau dia udah tahu kita, dia akan bilang beruntung banget ya, saya punya suami kayak kamu. Ini ngomong apa? Apa hubungannya tadi dengan cinta? Oh, jin curhat ya. Nah, udah gitu, yang terakhir ada jin curhat ke Nabi karena lapar. Jadi di kampungnya jin ini musim paceklik, gagal panen gitu. Gak tahu mereka cocok tanamnya pakai apa. Dia bilang, ya Rasulullah, negeri kami paceklik, gak ada hasil panen, kami lapar, banyak yang kurus, banyak yang kurang gizi, berat kami di bawah standar, gitu-gitu deh. Berapa emang? Ya sekitar 500 ton lah ya Rasulullah, biasa banget. Ton beratnya di bawah standar kan gede-gede tuh jin. Kata Nabi, ya udah tunggu di sini ya. Terus Nabi kayak lari-lari di antara bukit-bukit pasir. Ternyata Nabi lagi ngumpulin tulang belulang, kayak kita ngumpulin ranting. Nabi ngumpulin di antara mana pasir, tulang mata, tulang hewan-hewan yang mati di tengah mana pasir. Ngumpulin sama Nabi, jalan. Terus datang ke jin itu, terus Nabi bilang, mulai sekarang tulang belulang adalah makanan. Jadi gak perlu panen, gak perlu cocok tanam, udah aja makan tulang. Sejak saat itu, itulah awal kalinya jin makan tulang. Sejak saat itu, tulang itu menjadi menu favoritnya jin. Jadi kalau sebelumnya mereka gak tahu tulang itu apa sih, sekarang udah ngerti itu. Di sop, di apa, mereka udah seneng. Dulu mah mereka, dulu makannya keju gitu, sekarang mulai makan tulang. Makanya dalam Islam kalau kita lagi off-road, lagi touring ya, ngeliat ada tulang, itu hati-hati, jangan dikacauin, jangan-jangan ada tulang lumpuh, itu lagi sarapan merekanya. Atau kita ngapain sih tulangnya, bayangin kita lagi sarapan, jadi bukan salah jin juga, dia sebel wajar atau sebel orang lagi sarapan ditendang kan. Kita lagi anak-anak sarapan ya tiba-tiba ada anak kecil lewat, ketendang atau diusir atau diapain, kan sebel gak sih? Nah sebenarnya kita mungkin cuma cuek kok, mana pergi. Coleknya jin itu bisa bikin kita sakit 7 hari 7 malam. Dia cuma cuek kok, apaan sih lo pergi dah. Dicolek itu kejam. Makanya jangan suka gangguin sarapan, dia lagi breakfast. Orang lagi breakfast kita aku. Nah tulang berulang itu makanannya jin dalam hadis saya. Makanya kalau kita ke gunung, maaf kalau kita membuang air, jangan di atas pulau, jangan di atas batu. Siapa tahu mereka lagi masuk itu, lagi nongkrong, lagi santai gitu. Tiba-tiba kan, enak kan ya? Coba kita lagi santai-santai di kafe sama teman-teman kita ngobrol, tiba-tiba ada yang lewat, naik mobil, kecipratan air karena habis genangan, habis hujan gitu. Marah gak sih? Marah kan? Pasti teriak-teriak, keluar semua kekuat kelima dari kebun binatang. Itu juga jin. Dia lagi santai-santai, lagi ngafe gitu di pohon semua batu sama teman-temannya, lagi nongkrong, kita kemana ya, kita turun kemana ya, habis bulannya segala macam ngobrol-ngobrol. Kita datang bukan cuma kecipratan air dari genangan habis hujan, ini kotoran gitu, buat jin sebel. Dan disitu ada yang dikasih makanan sekalian. Oh iya, makanan untuk kalian, cuma kan gak akan dikunyahin makanan. Jadi tetap awet, paling dijilat-jilat gitu, nanti bisa mau jin kenyang. Pulanglah jin-jin yang lapar. Udah beres semuanya sepi. Mau dekat saja Nabi balik lagi. Nabi udah lelah banget, balik ke arah Allah. Allah itu masih mati gitu. Masih kayak shock gitu. Terus keringatnya luar biasa. Garis tadi dihapus sama Nabi. Abdullah dia pulang. Gue lebih mau jaga kamu sebenarnya. Kaget kan ngeliat kejadian itu. Terus Nabi bilang, Abdullah gimana tadi? Kamu gak apa-apa? Pas udah sampai di Madinah, sampai di rumah, baru Abdullah bilang, ya Rasulullah, tadi hampir aja saya keluar dari garis itu. Kalau gak kena ingat kata-kata kamu ya Rasulullah. Apa kata-kata? Kalau tadi kamu sempat keluar dari garis yang saya buat, kita gak akan ketemu lagi selama-lamanya ya Rasulullah. Kenapa? Lari sama jin. Gimana sih ini lucu? Jin mau ngeliat manusia kan? Manusia kan lucu gitu di jin. Apalagi manusianya kita gitu, orang-orang yang mulus, nggak ada janggutnya. Ini lucu banget sih kamu. Nggak ada janggutnya. Kalau kita ke Arab tuh kalau nggak ada janggut malah bahaya. Di Arab tuh kalau ada janggut dianggap wah dia dibawa. Kalau nggak ada janggut kan lucu banget sih kamu gitu ya. Lucu dan tanda kutip. Dan itu bahaya. Akhirnya kalau kamu keluar, nanti kamu gak akan datang ke sana lagi sampai hari kiamat. Kenapa? Dibawa lari semuanya. Dibawa lari semuanya. Terus jin bilang ke Rasulullah, Rasulullah, ini kami kan udah sholat, udah bersusah. Jadi kayak telepon gitu. Terus waktu sholatnya gimana? Boleh gak kalau kami sholatnya di Masjidil Haram? Jadi bagi jin, pergi dari Irak ke Masjidil Haram, kayak kita melangkah ke masjid di satu komplek, dekat banget gitu, tinggal loncat loncat sampai masjid. Saking dia punya teknologi lain. Kami boleh nggak sholat di Masjidil Haram? Kata Nabi, jangan, kenapa yang suara kita juga punya sholat di masjid. Jin aja pengen sholat di masjid. Cemburu melihat kita ke masjid. Makanya jin tuh sebelah banget melihat masjid itu kosong. Saya tuh pengen ke masjid, nggak boleh. Kalian kan males ke masjid, mending saya aja, kata jin. Ini jin yang udah masjid sholat. Jangan kita sholat, kenapa? Saya khawatir, kalau kita sholatnya bareng antara manusia dan jin, kalian tuh gak sengaja minjam-minjam manusia. Karena kan gede, dan dia tuh biasa aja, nyenggol orang dia gak ngerasa. Kalau orang badannya gede, terus berotot gitu kan, nyenggol, salaman gak merasa, kita udah kesakitan, kan? Dia mah biasa aja. Cuma jin salaman sama kita, luruh, kenapa sih? Oh, ya maaf, gitu aja terus, sampai akhirnya terhubung tangan kita, kesenggol, keinjak. Kan jin kayak gitu tuh, makanya Nabi bilang, jangan kalian sholat aja di ada masih di gunung, jangan bahan berat kita bensin bersuara atau apa. Artinya manusia jauh banget di kotak ini. Manusia dan jin sama-sama dihisab di dunia, sama-sama di padang mahsyar itu akan mengalami hari kebangkitan. Di padang mahsyar udah jadi nih, mataharinya udah jadi. Sekarang tinggal manusianya di mana? Manusia ada di dalam tanah pada mahsyar, sudah hancur lebur menjadi mungkin apa bagian-bagian yang sangat kecil, jadi kayak partikel-partikel kecil gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan di padang mahsyar selama satu tahun tidak pernah berhenti. Hujan satu tahun tidak berhenti. Karena Allah berfirman, kami ciptakan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Semuanya diciptakan dari sumber air. Akhirnya Allah turunkan hujan yang paling lebat, yang belum pernah hujan selebat itu di dunia selama satu tahun gak pernah berhenti, terus hujan satu tahun di padang mahsyar. Kemudian air itu masuk menyerap ke dalam tanah padang mahsyar, lalu bercampur dengan partikel-partikel kehidupan seperti kita, tubuh kita. Di sini Allah mengumpulkan lagi bagian-bagian tubuh kita yang sudah hancur, seperti Allah mengumpulkan kita di dalam rahim kita. Jadi lagi itu manusia cuma langsung dewasa. Udah satu tahun hujan turun, kemudian hujan berhenti, maka datanglah malaikat meniup sangkakala kedua, meniupkan sangkakala atau trompet hari berbangkit. Yang ini kan dilakukan ya, dan ditiupin sangkakala, semua manusia bangkit, jin bangkit dari kuburnya, duduk di atas kuburan masing-masing. Dalam keadaan, maaf bahasa Aisyah, dalam keadaan tidak berdosa, semuanya berlaku, tidak ada semuanya, dalam keadaan tidak berdosa. Ketika Aisyah mendengar cerita ini, Aisyah bilang, aduh, malunya hari itu, kata Aisyah. Aisyah kan malu banget tuh, perempuan solehah yang sangat malu yang kemana-mana dia tutup aurat. Pas mau padang mahsyar itu orang gak pakai apa-apa, mahsyar langsung komen gitu. Nabi bilang padang mahsyar orang gak berbusana, langsung aja komen. Terus mau malu banget sih hari itu. Jadi kayak gak mau nge-like gitu ya, karena oh malu banget tuh hari. Ternyata soalnya mahsyar. Gimana kamu mengatakan demikian? Sekarang Allah berfirman, yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sya'nun yughni. Gimana kamu merasa malu ya Aisyah? Sedangkan hari itu seorang ibu saja lari dari anaknya, seorang bayi lari dari keluarganya, seorang suami lari dari istrinya, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada yang peduli. Jadi walaupun kita sehidup sehari, kita berwasiat sebelum wafat, saya ingin dikuburin di sebelah istri saya, kalau perlu sebelum dia melahat dengan pasangan kita, itu pas dikuburin, pas bangkit, kita tuh gak akan melihat di sebelah kita. Di sini ada istri kita di sebelah, suka bangkit langsung cuma mikirin diri sendiri, gak kayak, gak ada itu, ada yang kayak gitu. Berbangkit mah gak ada adegan. Siapa yang gak asal kenal? Nah, udah gak kenal sama sekali. Ketika Allah berbangkit, kenalan lagi nanti di hari Hisab. Jadi ada adegan gak asal kenal, ada adegan kenal banget. Akhirat itu banyak banget loh. Gak seterusnya gak kenal, ada adegan nanti di hari Hisab. Kita jadi saling kenal, saling nolong, saling menghujat, saling menuntut. Ada siapa? Dulu dia pernah ngambil harta saya, Allah akan beri dia hak setiap hari. Dulu dia pernah ngomongin saya, ditransfer amalnya, nanti ada. Tapi sekarang nih, kita gak sama. Bangkit suami istri keluarga, satu hari yang kuburan, tapi kuburan keluarga kan, tapi gak ada yang sama. Malaikat memanggil mereka. Dan tiba-tiba kata Allah di surah Al-Qamar, manusia itu dihalau ke arah malaikat yang memanggil. Lalu mereka tiba-tiba datang seperti jaradun muntashir, seperti belalang yang sentak terbangnya. Pernah melihat belalang di belalang-belalang yang luas itu? Kan ada banyak belalang di situ, pas kita usir sekaligus terbang zrup gitu kan ya. Begitulah manusia terbang menuju ke arah malaikat yang menuju ke belalang. Di mana malaikat itu stay? Malaikat itu stage-nya, berdirinya, stage-nya malaikat pas nyiksa ke dalam itu mana? Al-Aqsa, Palestina. Dari sanalah manusia akan dipanggil. Ya Yuhanna, wahai manusia, wahai jin, kesini. Kalau sekarang kita gak ke Palestina, yakinlah suatu saat nanti sebelum kita pasti akan ke Palestina. Kalau sekarang kita ke Palestina dengan aksi manusia, bawa perbuatan, pemberian pangan, segala macam, nanti kita akan ke Palestina membawa amal baik, amal yang apa baik atau tidak. Ini yang terjadi di padang Mahsyar. Sampai padang Mahsyar, kemudian dipanggil ke Palestina, orang-orang berjalan ke sana. Sampai di Palestina itu kan crowded banget tuh. Itu lebih ramai daripada 212 loh ya. 212 kan cuma berapa juta kan. Ini miliaran dan bukan cuma manusia. Dan gak pakai baju putih-putih, gak pakai baju sama sekali. Dan itu bukan cuma manusia, banyak jin juga. Baru ketahuan, oh ini yang namanya iblis, baru tahu nih. Duh, gak ada ibunya tau gitu, kok saya posting nih. Keren nih, dapat wajah iblis. Baru kenal sama iblis. Dan manusia waktu itu akan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan amal. Yauma idzi yasunnas washta ashtatan liurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan dikelompok-kelompokin. Jadi kita gak bisa milih kelompok pisang barengan dia aja, gak bisa. Kata mereka, lo kesini dikelompok-kelompokin. Terus di dalam kelompok itu kita jadi kayak perkenalan baru lagi gitu ya. Kayak maksudnya itu, siapa kamu sama macam. Bayangin pas kita masuk suatu kelompok, kenalan sepuluh, gak sepuluh sih baru macam. Siapa namanya? Oh saya istrinya Nabi. Oh Masya Allah saya masuk kelompok istrinya Nabi. Nabi yang mana ya? Nabi Lut. Oh iya kan? Istri Nabi Lut. Apa dosanya? saya kelainan apa? Secara biologis punya, bukan biologis, secara fitrah punya kelainan. Jadi ya bukan kayak gitu-gitu kan, nanti kenalannya sama siapa? Istilah milut, kok sih maksudnya kalau kok istilah milut sih? Pak, nama siapa? Saya istri Firaun, yang mana? Asia. Oh, jadi yang masuk golongan perempuan yang sabar. Mi. Kenapa siapa? Saya tsunami. Nabi yang mana? Nabi Nuh, sama juga ya. Ikat gitu. Saya anaknya Nabi, anak Nabi Nuh, anak Nabi Adam yang mobilnya karena dia membunuh, mengambilnya orang lain tanpa ada alasan yang dibolehkan apa apa. Intinya kenalan, luar biasa sekali kenalan. Mas, siapa? Umar. Hah? Umar yang mana nih? Umar Khattab. Ah, berarti kita di dunia adalah orang yang syadidun fil haq, sangat keras dalam kebenaran. Kenalan ini, apa siapa? Oh, saya yang berbutuh. Saya berbakar. Masya Allah, berarti dia di dunia orang yang sangat tawadhu, orang yang lemah lembut. Kenalan lagi saya, siapa? Saya Ali. Kenapa masuk golongan Ali? Karena dia adalah anak muda, jomblo, yang tumbuh dalam keadaan tahan. Saking taatnya Ali, aurat sendiri aja gak pernah lihat. Auratnya sendiri tuh gak pernah lihat, apalagi orang lain. Gak pernah Ali tuh ngepoin di Instagram orang-orang. Jadi benar-benar menjaga pandangan. Jadi yang bisa menjaga pandangan, maksudnya golongan Ali. Yang rajin puasa, maksudnya golongan siapa gitu. Asyadat, berkelompok-kelompok. Ada adegan kayak gitu. Ada juga nanti adegan disiam sama Allah. Ada juga adegan orang-orang dipanggil sama Allah. Jadi di pandang percaya itu kayak ada bagian informasinya. Tiba-tiba orang kita dipanggil. Hanan Hataki, mohon untuk datang ke informasi. Ada apa sih kita? Kenapa saya kayak dipanggil? Ya, oh kamu ada lagi ya? Silahkan dalam. Ternyata jadi saya itu ternyata dicari oleh seorang laki-laki yang dia itu udah masuk surga duluan daripada saya. Jadi ada salah satu laki-laki orang soli masuk surga. Pas dia udah masuk surga, di surga dia nggak browsing sama saya. Karena di surga itu ada, malah kalau kita bayangin komputerisasi atau apa, teknologi surga jauh lebih dari saya. Jadi nyari orang itu nggak manual, kenal ada lagi nggak? Jadi aja di pusat informasi tinggal ketik ada data bisa. Ternyata nama saya nggak ada di surga. Wah, setelah saya belum masuk surga ya. Coba saya dari di data neraka. Data bisa di neraka tering gitu. Alhamdulillah nggak ada juga gitu. Nggak ada neraka. Terus di mana nih orang gitu kan ya? Dia nanya ke Allah, ya Allah, di mana kah ada tadi? Kata Allah, dia masih di mana masuk nggak jelas. Kasihan banget sih dia. Saya itu masuk surga gara-gara dia loh ya Allah. Sering dengar posternya dia misalnya. Ya Allah, saya mencintai dia karena murid dunia. Sama karena dia, karena kami saling mencintai karena kau ya Allah. Kata Allah juga sama kasihan. Ya balik lagi kepada masyarakat, bagi bagian informasinya di situ ada kayak VIP Lodge gitu. Jadi dia dulu gitu di bagian, nah VIP Lodge itu yang disebut dengan naungan. Jadi naungan itu bukan sekedar kayak payung biasa. Naungan di situ adalah sebuah tempat yang paling nyaman, di mana orang lain itu di luar panas-panasan, dia itu di VIP lodge itu kayak kita di bandara masuk ke lodge. Di situ ada buffet-nya itu lengkap, makanan itu bebas makan apa aja, ada kopi, ada segala macam, ada buah, kita bisa sambil di sofa baca sambil chat sama teman kita, nyaman banget. Dan itu cuma ada 7 golongan yang dapat VIP lodge. Salah satunya mudah-mudahan teman-teman di sini ada muda yang tumbuh dalam ketaatan, itu dikasih tuh tiket VIP lodge. Jadi kita bisa masuk ke VIP itu disambungin sama malaikat-malaikat. Silahkan coba lihat tiketnya. Oh, Masya Allah, masuk. Ini anak muda ya, ini jomblo yang solehnya, masuk aja. Yang nomor satu kan pemimpin yang adil ya. Nomor dua belum. Jadi kita langsung setelah pemimpin. Jadi ada pintu khusus pemimpin-pemimpin yang adil, soleh. Kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu, masuk di situ. Ada anak-anak muda kayak Ibnu Abbas, masuk di situ, termasuk laki-laki itu masuk ke VIP lodge. Mbak, kalau dia bilang boleh cari nama ini gak? Oh iya, sebentar cari. Mana kaki datang? Saya datang nih. Pas datang, siapa masuk ke mana? Masuk aja ke VIP lodge. Agak-agak colong-colong gitu kan. Capung gitu. Melihat VIP lodge kan saya rakyat jelata. Masuk ke VIP lodge jadi kayak ngerasa gak pede gitu. Ini gimana ya cara? Kan pernah kemana-mana naik eskalator atau lift juga bingung kan, nih gimana nih, bingung sendiri gitu, saking nggak layak. Pas baru masuk langsung ada kejawen ke teman-teman, bagasinya, bagasi dosa maksudnya banyak banget bagasi dosanya, jadi saya tuh ketahan. Oh itu sebenarnya benar-benar setelah saya urus tuh saya kita bareng-bareng ke surga, terus bagasi waktu saya benar-benar ditanggung beres semuanya, biarin aja diurus sama penitia, udah aja masuk ke dalam surga gara-gara dia. Itu teman-teman keajaiban dari persaudaraan kata Allah dunia. Kalau kita punya orang soleh yang mencintai kita, care sama kita di dunia, dia juga akan care sama kita. Jadi begitu dia masuk surga, yang pertama dia lakukan adalah dia cari kita di surga. Benar ada kita belum? Pasti dia akan ada. Dan itu janji Rasulullah, gak mungkin meleset. Orang soleh, dan kita gak tahu ya. Mudah-mudahan sih yang menjemput kita ke VIP Lodge itu bukan satu orang, satu rombongan. Datuk satu rombongan, Pak, panggilin Pak, ada lagi, kita lagi kangen Pak. Pengen ketemu beliau, akhirnya dipanggil, Pak saya datuk, ternyata satu rombongan yang jumlahnya ribuan orang yang mencintai kita karena Allah, dia yang akan, mereka yang akan nolongin kita. Kalau saya nyebutnya itu kayak tim asuransi ya. Bayangin sinar di dunia aja butuh tim pengacara, tim advokasi, dan itu sinar bisa sampai puluhan kali. Karena itu sinar itu lebih dahsyat dari dunia. Kalau dunia aja kita gak cukup dengan satu pengacara, apalagi akhirat yang kasus kita lebih banyak kalau daripada di dunia. Di dunia satu kasus aja bisa berapa puluh kali sidang. Di akhirat kasus kita itu sedang kita balik sampai wafat itu banyak banget loh. Butuh tim advokasi yang handal, dan kehandalan mereka itu bukan pintar ngomong, amal solehnya. Sehingga kalau mereka ngomong Allah langsung bilang ya udah. Tapi kasus kita masih banyak, butuh lagi tim yang lain. Sehingga akhirnya kita selamat. Makanya di dunia cari orang soleh, cakap terperat sama dia sampai dia cinta kepada kita. Gimana kita tahu orang soleh? Orang soleh gak selalu ustaz. Walaupun ustaz juga kadang ada yang soleh. Kalau saya merasa kamu belajar banget nih, benar teman-teman ini bukan asal sih dan bukan sok selalu ya. Kalau kesok lagi. Tapi emang orang soleh itu kadang-kadang kita bisa nemuin dia bukan sebagai orang yang kesokan. Walaupun ada yang kesokan dan soleh, tapi ada juga yang gak kesokan soleh. Soal macam-macam. Ada yang soleh ibadah, ada yang soleh akhlak, ada yang sedekah dan melawan, ada yang solehnya ahlul Quran, ada yang solehnya itu gak mengerti ilmu agama, tetapi dia orangnya maaf, hatinya yang soleh. Cari orang-orang yang punya kebaikan yang kita gak punya, terus sama sama dia, baik-baikan sama dia, sampai dia kaya sama dia. Sampai saat ini, menurut saya pribadi, saya punya dua pihak pembicara biasanya. Yang pernah berhasil, alhamdulillah saya jadi kayak saudara angkat. Kalau saya ada apa-apa dia pasti peduli banget sama saya. Baru dua coba. Perjuangan saya selama ini mencari advokasi akhirat itu baru berdua. Banyak cuman belum semuanya berhasil buat dia jatuh cinta ke saya. Kalau teman orang saya mungkin banyak, tapi apakah dia cinta sama kita belum tentu. Karena kita butuh effort yang lebih besar kan untuk bikin dia cinta sama kita. Kita harus dekat sama dia, kita harus sahabat sama dia, kita harus sering bareng sama dia, kita harus peduli duluan, empati sama dia, sehingga nanti dia jatuh cinta kepada kita. Kalau kita butuh apa-apa, dia peduli. Ya saya misalnya, kemarin anak saya sakit, pas mau ke Lampung, saya akhirnya ngambil pesawat ganti jadwal gara-gara anak saya sakit. Dia telepon berkali-kali, sama anaknya, sama anaknya, peduli banget. Datang berdoain, terus apa yang bisa dilakuin gitu. Padahal dia itu hanya suatu juga akal, tapi saya tahu bahwa sahabatnya. Kalau dia lagi minum di rumah saya, kadang-kadang dia suka pulang bareng ke saya, akhirnya sekalian dia bilang, kamar, kan, jadi ada minuman, terus ada kayak sedikit ruang terbuka, terus kamar kecil di dalam, dia tinggal di kamar itu. Malam-malam, kalau saya ke airport jam 1 malam, saya di belakang dengerin ada orang nangis. Berdasarkan saya intip, dia lagi sholat tahajud di ruang terbuka di belakang rumah saya itu nangis aja malam. Dan itu pun belasan tahun istiqomah. Jadi mau ngeliat Rasul, lihat setelah sekian tahun amalan apa yang dia dawatkan. dan insya Allah kalau disambung. Walaupun orang sendiri itu menarikkan, pasti ada kekurangannya. Kadang menyebelin juga, kadang keselit juga, kadang bikin kita gak nyaman. Itu manusiawi. Tapi tetap dia lebih soal dari kita jauh. Saya kok gak sudah aku dulunya. Terus dengan buah saya, kita bikin usaha. Saya juga dulu kita sempat baru bikin usaha, bikin percetakan. Dari itu, jual beli pulsa. Dulu saya baru tahun 2020 itu punya 60 cabang pulsa. Sebelum merapai di Alfamart di luar gitu. Dan dia saya, kalau banyak belum. Terus saya lagi jual beli mobil bekas. Terus main di properti. Karena dengan dia, sampai akhirnya dia merasa dekat banget dengan saya. Dan sekarang kalau ada apa-apa tuh dia perhatian banget. Dan itu modal akhirat saya tuh. Saya ngerasa kayaknya amal saya gak cukup buat dapetin surga Allah. Saya pakai dia. Saya ngerasa doa-doa saya tuh gak sehebat doa dia. Gak se-miracle, gak se-amazing doa dia. Saya kalau ada apa-apa minta doa sendiri, Pak, doain saya dong. Dan ajaib banget loh. Kalau dia doain, saat itu juga beres tuh. Saya selalu merasa ajaib banget itu saya mau doain pada Pak. Ini yang lagi gini doainnya, langsung Allah kayak ngabulin gitu gara-gara doa orang soli. Di dunia aja Allah memudahkan urusan kita gara-gara orang soli, gimana akhirat? Itu yang dimaksud kukuhah itu bukan cuma kukuhah, walaupun itu baik. Kukuhah itu bukan cuma main bareng, walaupun itu boleh-boleh aja. Saya juga sama main sendirian. Persis kayak di tagline kesalahan saya, banyak main, banyak fun. Emang itu hidup saya kayak gitu banget. Yang besar kan, main, jalan, traveling. Apalagi kalau yang hobi, misalnya main lain, bareng-bareng. Itu senang. Tapi kukuhah bukan hanya itu. Yang lebih dasar lagi, kukuhah yang bisa dibawa sampai ke akhirat. Kukuhah yang bikin kita seru bukan cuma di dunia, tapi seru juga nanti di padang mahsyar. Yang bikin kita bisa senyum dan ketawa bukan cuma di dunia, tapi bisa senyum dan ketawa juga di dalam surga. Dan kita butuh teman, karena asiknya itu rame-rame, gak akan asik sih. Dan susah untuk diri. Makanya cari orang-orang soleh yang bisa bagi kita di akhirat di padang mahsyar. Kalau kita merasa perlu punya amal soleh juga, gak ada salahnya berteman dengan orang lain. Dia punya satu amalan yang kita gak punya. Dia punya amalan kita gak ngerti. Gak belum dapat. Karena gak selalu orang soleh itu sempurna dalam segala hal. Contohnya gini. Kami lagi nongkrong sama sahabat. Dia lagi duduk-duduk gitu nongkrong sama sahabat. Terus dia bilang, tungguin kalau lagi ada ahli sebuah lewat. Tapi ngomong kayak gitu. Jadi, ini sudah lewat. Nungguin. Tiba-tiba lewat seorang laki-laki Madinah. Gak terkenal. Terus sama nanya orang. Langsung itu orangnya. Iya kata Nabi. Jadi berarti sama-sama ini kayaknya bukan orang yang ahli ilmu, bukan ahli ibadah, bukan ahli jihad. Biasa banget. Tapi kata Nabi, iya itu ahli surga. Dijamin loh. Itu ahli surga yang masih hidup di bumi itu. Dia masuk surga. Sama penasaran kan? Kayak orang. Akhirnya datang ke rumahnya. Kamu tinggal di rumah kamu gak 3 hari. Boleh tinggal di sana aja. Di kamar sebelah aku ke kamar saya. Malam-malam dikunci. Apa ini? CCTV itu. Apa yang sih orang malam tahajud gak sih? Ternyata malam dia gak tahajud. Kalau orang soleh yang lain kayak Allah, bahkan Bapak Usman pada tahajud malam, dia gak tahajud. Cuma balik-balik aja tidurnya. Cuma kalau dia balik dia bilang Masya Allah, Bismillah, gitu-gitu doang. Gak ada tahajudnya. Bangun-bangun, azan subuh, jadi gak tahajud, gak witir. Standar banget, sholat wajib. Gak ahli kepada sholat. Oh, itu kalau malam kecuali ke siang, terus temennya banyak, membantu orang. Gak juga, siang cuma ke pasar. Dia jual kayu bakar gitu, kayak sekarang kalau kita jual gas sama biji gitu kan, dia jual bahan bakar. Jual makan-makan kayu bakar, udah beres, kita pulang lagi. Gak pernah sedekah, gak puasa juga siang harinya. Gak bantu orang, dia sampai gak ada amal soleh yang sunnah. Kecuali zuhur ke masjid, wajib. Akhirnya setelah 3 hari diperhatiin, gak ada hasil yang signifikan. Dia bilang, gue kayaknya kita aja nih mau pulang kayaknya saat sebelum penasaran menanya sekali lagi. Kemarin itu 3 hari yang lalu, pas kita lagi ngomong sama Nabi. Nabi bilang, kamu itu ahli surga. Makanya saya penasaran banget. Tapi kamu itu ahli surga, dia nangis, ahli surga, terharu gitu. Kita lu lo baru tahu gitu kan ya kalau dia dia mah nggak sombong atau pas dia bilang kamu tuh harus juga sombong gitu dia bilang, ya nggak tahu, saya juga salah satu tamunya, nggak ada yang beda. Saya nggak pernah memposting sesuatu yang apa, yang saya blog atau apa yang bisa dibuka orang, nggak pernah gitu. Oh, yaudah, saya jadi dulu ya, pas dia berangkat, tiba-tiba dia bilang, ya kenapa-kenapa, kayaknya saya ada satu hal yang mudah-mudahan jadi kebaikan yang bisa diberi. Apa? Orang ini bilang, saya itu nggak pernah mimpi seorang. Jadi dia itu gak ada pada zohir, pada batin. Zohirnya sadar banget kalau itu berapa, tapi batinnya begitu luar biasa. Ibadahnya ibadah hati, sekolah berarti orang. Jadi kalau ada orang yang dapat nikmat, saya bersyukur. Alhamdulillah, ya jadian, begitu. Saya bersyukur. Kalau ada yang putus, jadian maksudnya nikah, kalau putus maksudnya talaknya, ya hanya baca. Kalau ada yang putus, saya merasa sedih. Jadi saya tidak pernah nyetir sama orang. Bahkan kalau dia jadian sama yang saya lagi kecengin, bersyukur walaupun cuma begitu. Lagi kecengin gitu, ternyata tiba-tiba datang undangan, oh kok dia sih yang jadi gitu kan ya. Ini orang bersih banget hati. Orang dapat nikmat dia yang bersyukur. Dan kalau ada yang buat sama dia, dia bilang saya tidak pernah merasa dia bilang, pasti selalu baik. Dan saya berdoa, ya Allah maafin dia. Karena saya juga belum maafin, mungkin dia lupa, mungkin dia kasarnya, mungkin dia selalu, mungkin dia apa, mungkin dia apa. Seterusnya, ini orang ibadah matinya luar biasa. Itulah penyebab dia disuruh Nabi minta jannah, termasuk yang dijamin masuk surga. Orang kayak gini tuh kan, bahagian. Saya pernah umroh, bawa rombongan. Di rombongan kita itu macam-macam. Mulai dari orang yang sama kaya raya, yang umrohnya itu 13 kali. Jadi umroh itu kayak kita kemasan gitu. Kalau dia mau belanja, dia tinggal ke Singapura. Mau cari modal, kemana ke Singapura? Modal ke Singapura. Saking kayanya tuh, jadi modal doang sih lah. Sampai ada jamaah umroh yang dari kampung banget, yang sangat polos, yang kerjanya itu sebagai guru tadi, bukan petani, guru tadi. Lahannya punya orang, dia cuma guru doang. Kata dia kalau pergi ke sawah itu jarak dari rumah ke sawah itu 2 kilo. Jadi kayak setiap hari jalan 4 kilo pulang balik. Setiap hari. Ini orang polos banget, gak pernah ke kota. Semua aja kerjanya. Bayangin sampai rumah, kadangnya kan masalah. Kadang-kadang hotelnya bermasalah, kadang-kadang immigration desk bermasalah, kadang-kadang di sana bermasalah. Yang lain yang udah biasa pun kadang-kadang karena ngerasa dia bayar sendiri, punya duit, dia ngerasa kayak harus dilayanin gitu. Ya kenapa sih kalau ada masalah, perasaan terlalu lain kayak gitu deh. Mulai ngeluh-ngeluh, kayak duduk semua. Ini ada orang kayak gini. Itu lah mungkin orang sesuatu kita gak kenal. Yang lain bisa uang berkali-kali, dia cuma paling tahu sehari sendiri doang. Yang lain pulang-pulang pas di uang makan, saya udah cium aja rasuah, sampai ada cium aja rasuah sekali 5 kali. Sehari 5 kali, yang tahu sampai 10 kali. Ya cuma sehari-sehari doang. Tapi hatinya gak ada masalah. Yang lain kadang-kadang ada masalah dengan temennya satu grup aja bisa masalah. Akhirnya pas dia naik mobil ke situ, satu paling depan, satu paling belakang. Lagi umroh bisa gitu. Bahkan ada orang yang umrohnya suami istri, justru putusnya itu di Mekah. Jadiannya di Indonesia, putusnya di Mekah. Bisa kayak gitu. Suami istri berangkat pulang buku nikahnya dibalikin ke kampung. Tapi ini orang pasti hatinya. Namanya Pak Rusyid, karena orang kait boleh disebut namanya Pak Rusyid, kepala saya. Akhirnya, saya mati dari Pak Rusyid, ini kok gak pernah sesuai sama saya. Karena kurang dikerati, karena jamaahnya kan banyak loh, bisa lain kan. Jamaah-jamaah yang bisa berinteraksi sosialitas, bisa susah, apa segala macam. Nyawa kalau itu belum menjadi Pak Rusyid, kita ziarah ya. Boleh, ikut. Pak Rusyid, musik yuk. Pasif, polos, lugu gitu. Gak ada masalah dalam hidupnya. Datang, senyum, ada asal-asal, ada asal biasa, ada asal gitu. Gitu, gak masalah dalam hidupnya. Senyum aja. Ternyata semua masalah dia lupa, bukan salah dia. Masuk masjid, apa? Karena biasa, pakai salah duit. Bukan masjid dulu, lupa. Gue mau lahir sama saya. Pakai masalah. Rit, gitu lah, pokoknya banyak urusin lah aja. Dia, bingung. Sesuatu masjid, bukan salah gue. Gitu-gitu, bukan salah. Ini orang kayak gini nih, di zaman Nabi, di belakang itu ahli surga. Jadi orang-orang itu gak harus selalu kelihatannya ahli ibadah. Soalnya tidak berbuat besar. Tidak meninggalkan kewajiban. Soalnya yang sudah dulu saya berusaha untuk beli sebenarnya itu hanya saya ambilin beberapa yang kalau saya berikan kepada kepada masyarakat yang dulu berusaha tidak akan menarik saya sudah tidak ada tidak akan datang lagi pada masyarakat yang saya cari orang kayak gitu makanya dulu itu ada seorang sahabat guru sama lagi mereka itu datang sama lagi ke dalam masjid sholat sama ini bisik ke dalam ibadah dan juga saya cinta kepada orang itu karena Allah cinta karena Allah kenapa punya orang sholat yang kalah dengan baik sehingga seperti yang harus sholat kata lagi aku udah bilang belum punya kalau aku cinta baik belum sih pernah bilang kata lagi kalau kalian mencintai saudara kalian kepada Allah sampaikan kepada dia karena aku ini bukan villa aku mencintai bukan Allah ini berlaku di zaman sahabat cuma kalau di kita tuh agak-agak belah ya terlanjur, mindset kita tuh agak-agak gitu. Padahal itu wajar. Yang justru aneh kalau kita ngomong itu ke lawan jenis, padahal belum menerima kita. Tapi kepada sesama laki-laki, sesama perempuan ngomong, aku cinta lo sama kamu karena Allah. Itu kalau di bahasa Arab di zaman sahabat itu biasa anak wahibu kafilah. Dan mereka nggak akan berpikir yang macam-macam. Apa sih? Kamu sih sama Allah sih? Enggak kayak gitu. Aku mencintai kamu karena Allah. Dan jawabannya apa? Ahabbakallah bima ahbabtani fi. Semoga Allah juga mencintai kamu seperti kamu mencintai saya padanya. Tahadu, tahadu. Saya hari ini melihat supaya saya mencintai. Semua yang kita lakukan sebagai effort kita untuk dapat cinta orang lain itu nanti akan jadi kebaikan. Belajar, berlatih kelemahannya, silaturahim, follow Instagramnya, segala macam. Belum boleh makanya sibuk aja dengan Instagram. Nah, ada orang yang nggak sibuk dengan dunia gitu-gitu aja sibuknya apa? Sibuknya nggak sibuk dengan dunia luar makanya nggak banyak dosa. Walaupun ada semua orang yang sibuk dengan Instagram itu sangat jelas. Tapi maksudnya dia ini orang yang sangat polos sih. Sampai ini pernah bilang ke seorang anaknya Pak Timan. Waktu itu kan Pak Timan suka ada masalah sama suami sama Ali. Karena itu kalau lagi marah sama Ali, Ali dia ini tutorial 20 buat nanti kalau udah nikah kalau istri kalau anak jangan dapat anak diem aja terus kalau misalnya kita juga sama dikit udah bisa tahan dulu biar kan istri kita diem di kasur kita diem juga lantai nah tapi ya Fatimah kalau lagi marah Ali itu udah nih gue dimarahin padahal Ali itu kan seorang pelaku banget kan pokoknya juara MMA di zaman Nabi itu Ali bin Abi Thalib Ali, Umar, Khalid itu kan jawara-jawara Mekah kan? Nah kalau di kita, lu berani sama gua? Gitu kan? Itu Umar banget tuh jawara-jawara Mekah, begitu juga Ali. Tapi kalau dimarahin istri, walaupun di luar kayak gini-gini berani lu sama gua aja? Lu ya nih sama istri pun dimarahin istri itu cowok sendiri ya dia cowok sendiri ketika dia dimarahin cewek gimana ya? Kalau dia sampai berani kan dimarahin Israel itu kan cowok cewek nah saya kan suka perlu Tuhan katanya sokok badannya bagus terus kesehatannya lengkap tapi yang bingung boleh cek cemen cowok sejati itu kalau dimarahin cemen diem dimarahin istri lagi malah istri tak apa kamu ngomel marah dia senyum senyum aja kenapa sih kamu marah kamu kok senyum senyum mama kalau marah bagi cantik ini cowok sejati Ali kalau dimarahin Fatimah, dia terus pergi tidur di lantai. Lantai rumahnya itu bukan kayak kita, lantai rumahnya itu tanah. Jadi kalau dia bangun dari tidur itu kepalanya penuh dengan tanah, ketemu sama Nabi. Tapi kalau melihat kepala Ali penuh dengan tanah, Nabi manggil, ya Abad Turok, wahai Bapak Tanah, wahai Bapak Tanah. Nabi itu bercanda sama Ali, kalau Ali lagi dalam keadaan galau gitu habis dimarahin Fatimah, Nabi itu menandain. Terus Nabi bilang, ya Abad Turok, bapak tanah, kata Nabi. Terus gue bisa aja, kata Ali. Ya Ali, apa yang melakukan anak kepada aku? Enggak, bukan salah terima, salah saya, Rasulullah. Jadi kalau kita ternyata nggak berjodoh dengan dia, jangan bilang dia nggak pantas buat kita. Kayaknya masih saya nggak pantas buat dia. Ada laki-laki lain yang lebih pantas buat. Kalau dia pernah sama kita, masih saya sama Rasulullah. Oh, akhirnya Nabi menasihati Fatimah. Walaupun Ali ngomong kayak gitu, Nabi tahu. Datanglah Nabi ke rumah Fatimah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ayah, apa-apa gitu ya. Apa-apa, Rasulullah gitu kan. Apa-apa, ada apa, Fatimah. Boleh nggak ayah minta sesuatu sama Fatimah? Boleh-boleh, ada apa? Belajarlah Fatimah kepada Asma. Namanya Asma bin Uwais. Catat nanti Uwin. Jarang juga sih di Google ini nama yang jarang dibahas. Itu luar biasa. Belajarlah kepada Asma bin Uwais. Asma itu ahli surga. Padahal kan Fatimah itu satu dari empat perempuan yang sempurna kan? Ada Asya, Maryam, Khadijah, Fatimah kan? Perempuan yang sempurna. Tapi disuruh belajar kepada orang lain yang gak disuruh ya, karena bukan sempurna. Kenapa? Gimana pun sempurnanya manusia, tetap ada kekurangan yang dia gak punya, orang lain punya. Disuruh belajar, belajar bahasa. Ya, harus juga. Oh, harus cincin. Masuk berapa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Duh, Fatimah, masyarakat, masyarakat, waalaikumsalam. Masuk. Masuknya, Allah bebas. Bapak, ini sosialitanya saya, ya. Kayak gitu, kalau kita mau bersosialitas, cari orang soleh. Bersosialitas, ya, kalau satu lagi belajar asma. Saya diutus sama ayah untuk bertemu seorang asma dan pengen belajar. Karena ayah asma itu langsung suka. Asma kita kayak begitu kan, senang gitu, langsung suka. Beneran saya langsung suka, beneran, kata Fatimah. Ya Fatimah, apa yang bisa kamu pelajari dari saya? Enggak kembali, saya maksudnya belajar kepada Fatimah. Itu putrinya Rasulullah, putrinya Khadijah, istrinya Ali, perempuan yang dijamin surga, yang bahkan di surga itu jadi ratunya para bidadari itu Fatimah. Dan saya kasih sama Bapak tuh, gitu kan biasa aja gitu. Terus saya tahu Fatimah enggak lah Asma, pasti Asma punya sesuatu yang paling baik. Dan yang tadi saya pikir dulu, aku lemah jadi apa ya. Akhirnya, oh gini nih Asma, ya Fatimah kata saya, apa? Kayaknya kalau saya suruh ada pasti pada saya balas sama dia kan? Tahu, kalau kita mah ya juga sih. Ya gitu kan, kita mah gitu lah. Kalau Fatimah mah nggak tahu. Kalau saya sebut ilmu, wah justru saya ilmunya banyak belajar dari Fatimah. Kalau saya sebut keturunan, keturunan saya nggak ada apa-apanya dibandingkan keturunannya Fatimah. Cuma mungkin nih Fatimah ya, saya nggak mungkin ini bagaimana? Apa sah? Saya itu berkhidmat banget kepada suami saya. Kalau suami saya, suaminya Asma itu Jafar, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi Fatimah sama Asma berarti ipar punya peranan. Saya kalau Jafar keluar bekerja, saya di rumah itu menjaga harta Jafar, keluarga Jafar, saya mendidik anak. Jadi kalau Jafar pergi, saya itu lebih baik Zuba. Mengapa enggak Zuba? Zuba sekarang kan Zubanya berdasi dengan olahraga kan. Kalau Zubanya asma, ngepel. Itu Zubanya asma, ngepel, beres-beres rumah, nyapu, itu Zubanya asma. Jadi badannya itu bagus, gara-gara senang Zuba. Atau minimal sesekali kalau saya ini dia Zuba. Pokoknya di rumah dia jaga tubuh gitu. Asma, ini Jafar. Nah, jadi kalau saya bisa sama agak, kalau khususnya dari sebuah pas waktunya Jafar mau pulang, saya sama pernah saya sama saya. Selalu masyarakat itu kan juga suka Jafar. Jafar sama apa misalnya, karya itu sama saya kira. Jafar sama misalnya opor saya bisa opor. Jafar sama misalnya terasi saya bikin terasi. Pokoknya kesenangan Jafar aja. Jengkol, terasi, jalan macam itu sebenarnya Jafar di rumah ni. Cuma di Arab tak tahu apa. Pokoknya sebenarnya Jafar aja. Dan saya masa saya mandi, mandi, saya pakai baju semuanya yang wangi gitu. Saya pakai baju yang bagus dan baju itu juga baju yang disukai oleh Jafar. Jadi kalau ke mall jalan sama Jafar, pasti milih bajunya. Kalau menurut Jafar, bagus sekali itu. Kan ini bagus loh, mama. pengen yang ini, wah itu gak cocok, pokoknya lu pengen aja. Kayak gitu, yang papa suka, mah gue beli baju mana, papa yang pilih. Kalau beneran laki-laki pilih baju agak aneh sih. Jadi dari atas bawah kayak jemuran warna-warni gitu ya. Dipakai baju kesukaan, Javan. Dan saat Javan datang, dia akan menyambut di pintu. Dia menyambut kedatangan suaminya seperti seorang pelayan yang menyambut kedatangan rajanya. Ternyata di sisi Allah yang lebih mulia daripada kita. Banyak, makanya